Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarh masail jahiliyah kita. Penjelasan tentang ciri-ciri khas serta sifat-sifat ahlul jahiliyah yang mana tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi kita untuk mengikuti ataupun mencontoh dan terjerumus kepada hal yang sama. Saat ini kita telah sampai kepada permasalahan ke-79 yang mana diberi judul I'timaduhum alal amani al-kadhibah. I'timaduhum alal amani al-kadhibah. Tindakan mereka bersandar pada angan-angan yang dusta. Angan-angan semasa suatu hal yang mereka klaim namun tidak ada bukti, tidak ada dalil atasnya, tidak ada penopang menunjukkan kebenarannya. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam masalah yang ke-79 ini, samannihim al-amani al-kadhibah. Tindakan mereka berangan-angan dengan angan-angan yang dusta. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami sekali-kali tak akan disentuh oleh neraka kecuali ayyaman ma'dudah. Kecuali pada hari-hari tertentu. Kecuali pada beberapa hari saja. Dan dalam firman yang lainnya, dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka. Wa qawlihim, lai yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan juga perkataan mereka, sebagaimana dalam ayat yang lainnya, lai yadkhulal jannah. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali man kana hudan aw nasara, seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, al yahud wan nasara ya'tamiduna 'ala al amani al kadhibah. Kaum Yahudi dan juga kaum Nasara, yaitu kelompok mereka yang mana Islam, ya, yang mana Islam datang saat mereka masih ada. Artinya yang kita bicarakan di sini bukanlah orang-orang yang di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam atau di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akan tapi, ya, ini adalah yang kita bahas di sini sebagaimana dalam kitab ini ahlul jahiliyah, yaitu artinya ahlul jahiliyah min al-kitabiyyin, ya, dari kalangan al-kitabiyyin, kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di masa datangnya Islam dan sebelumnya, ya. Ya'tamiduna 'alal amani al-kadhibah, mereka bersandar pada berbagai angan-angan yang kosong. Wa yatamannawna 'ala Allahi al-amani, mengharap berbagai angan-angan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka mendakwakan hal-hal, mengklaim hal-hal atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana hal ini tidak benar. Yang mana hal ini tidak benar. Kama dzakara Allah ta'ala 'anhum, sebagaimana Allah ta'ala menceritakan tentang mereka, annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali pada beberapa hari saja. Wa hiya ayyamu ibadatihim lil ajl bizamihim, yaitu menurut mereka adalah hari-hari yang mana mereka menyembah sapi padanya. Ya, menurut mereka hanya hari-hari tersebut yang mana mereka akan terkena neraka. Selanjutnya tidak akan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Kata Allah taala, "Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan perkataannya, qul attakhadhtum indallahi ahda, katakanlah apakah mereka telah menjadikan, apakah mereka telah membuat sebuah perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala, falai yukhlifullahu ahdah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kamu hanya mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, yaitu tidak kamu ketahui kebenarannya. Ya, ini kan Allah Subhanahu wa taala, ya, bantahan terhadap kata-kata mereka bahwasanya kami tidak akan terkena neraka kecuali pada hari tertentu. Artinya tidak ada jaminan bahwasanya, atau tidak ada penentuan tentang hal tersebut. Tidak ada penentuan bahwasanya selama ia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, ya, selama ia seorang Yahudi maka ada waktu tertentu yang mana ia terkena neraka, setelah itu ia pasti bebas. Tidak demikian. Allah membantahnya seperti itu. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan, attakhadhtum indallahi ahda, apakah kalian sudah bikin janji? Apakah kalian telah menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ataukah itu hanya suatu hal yang kamu katakan tentang Allah dan itu tidak kamu ketahui? Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, bara man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, ya, barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, wa ahatat bihi khati'atuhu, ya, dosanya telah menenggelamkannya, ya, menghilangkan amalan-amalannya, ya, dan dalam tafsir asal sebutkan, ya, ini terjadi pada syirik, ya, dosa yang dapat menghapuskan seluruh amalan adalah terjadi pada syirik. Faulaika ashabun nar, orang seperti itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang kekal yang kekal di dalamnya. Ini para penghuni neraka. Artinya tidak ada jaminan bagi seorang yang mengklaim sebuah agama bahwasanya ia hanya tersentuh neraka, demikian. Dikembalikan kepada hal ini. Apakah, ya, ia termasuk orang yang kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khathiatuhu atau tidak? Jika ia termasuk yang kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khathiatuhu, orang yang berbuat keburukan dan dosanya telah meliputinya, meliputi amalannya, maka orang seperti ini yang mana akan menjadi penghuni neraka. Ini, ya, barometernya. Bukan seperti mereka katakan bahwasanya mereka tidak akan terkena neraka kecuali hanya hari-hari tertentu. Wa hadza, atau kata Syekh Shalih Fauzan, fa hadza raddun ala qaulin man tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Maka ini adalah bantahan terhadap pernyataan mereka, kami tidak akan terkena neraka, terkena, ya, azab neraka kecuali pada hari-hari, ya, pada beberapa hari saja. Ini salah satu bantahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat yang berikutnya surat Ali Imran, Allah taala juga menyebutkan bantahan atas klaim mereka seperti ini. Allah taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Allah taala mengkhabarkan tentang keberadaan sebagian dari ahlul kitab ini. Kata Allah taala dalam ayatnya, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Al-Kitab? Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Mereka diajak kepada kitabullah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian mereka berpaling, ya. Kemudian sebagian mereka berpaling seraya menolak kebenaran, ya. Bagian dari mereka menerimanya, ya. Maka mereka menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada dalam Islam, yang mana disebutkan, ya, ia termasuk, ya, dalam hadis sebutkan bahwasanya ia termasuk dari orang-orang yang mendapatkan dua pahala, karena pahala yang beriman kepada kitabnya dan beriman kepada kitab Allah Al-Quran. Sedangkan sebagian lagi, apa itu kalau ta'al sini? Ya tawalla fariqam minhum wahum muradun. Mereka berpaling. Zalika bi'annahum. Orang-orang itu, ya, mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hal itu karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa-apa yang mereka ada-adakan. Artinya hal ini adalah hal-hal yang termasuk hal yang mereka ada-adakan. Ya, termasuk mereka ada-adakan lalu mereka mengira bahwasanya itu adalah suatu hal yang benar. Ya, mereka mengira bahwasanya hal tersebut adalah hal yang benar. Mereka membangun dengannya amalan-amalan mereka dan hal-hal lainnya. Ya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah taala, fa kaifa idza jama'nahum? Lalu bagaimana jika nanti kami kumpulkan mereka? Liyaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak diragukan terjadinya, yaitu pada hari kiamat. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap jiwa akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan. Ini firman Allah taala membantah mereka, membantah angan-angan mereka bahwasanya tidak akan mereka terkena neraka kecuali pada hari-hari yang terhitung, ya, pada beberapa hari saja. Allah sebutkan di sini dalam ayat-ayat ini, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terpedaya pada agama mereka dengan apa-apa yang mereka ada-adakan. Artinya mereka suatu hal-hal yang mereka ada-adakan, ya. Mereka ada-adakan dalam agama ini, mereka suatu hal baru yang mereka klaim, lalu mereka mengira itu adalah sebuah kebenaran, ya. Kemudian waqala ta'ala, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, Allah taala juga berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, Laisa bi amaliikum wa amali ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nashiira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, ya, sama seperti sebelumnya, barometer, ya, seorang berada di neraka atau berada di surga, bukanlah, ya, sebagaimana yang mereka klaim. Allah Ta'ala firman, laisa bi amaniikum, ya, itu bukanlah angan-anganmu, wala amani ahli kitab, itu juga bukan angan-angan ahli kitab, yaitu keselamatan, ya, pujian dan juga pahala bukanlah angan-angan kalian atau angan-angan ahli kitab. Akan tapi, may ya'mal su'ay yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa la nashira. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu dan tidak ada yang akan mendapatkan dan tidak akan mendapatkan, ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Ta'ala. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, dan siapa atau siapa yang barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan min dzakarin aw unsa, baik ia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dan ia juga seorang beriman, ya, artinya tidak cukup ia melakukan kebaikan, ia harus melakukan kebaikan dan ia dalam keadaan beriman. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini barometernya. Siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan keburukannya. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan maka ia akan masuk surga, ya, jikalau ia adalah seorang yang beriman, ya. Jadi bukan tentang, ya, tidak ada hal yang sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli kitab tadi yang mengatakan bahwasanya lan tamassana nar illa yam ma'duda, tidak akan, kami tidak akan kena neraka kecuali sebagian di beberapa hari saja. Ini adalah permasalahan yang ke 79. Kemudian berikutnya kita masuk kepada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan yang ke 80. Ghuluhum fil ashkhas, tindakan mereka melampaui batas dalam pribadi-pribadi. Artinya ketika mengagungkan seorang, ia sampai kepada tindakan melampaui batas, ya, mengangkat orang tersebut di lebih dari kedudukannya. Ia seorang soleh diangkat lebih dari kedudukannya seperti kedudukan seorang nabi, atau bahkan lebih dari itu di mana ditujukan peribadatan-peribadatan kepada mereka. Ini terjadi pada orang jahiliyah dahulu, ya, dan juga terjadi kepada sebagian orang yang mengaku muslim, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, yang mana mereka ghulu, ya, terjadi pada sebagian kaum muslimin mereka ghulu dalam pribadi-pribadi orang, mengangkat mereka melebihi kedudukannya. Tidak boleh seperti ini, ya. Termasuk sama itu masalah yang ke-80 berkaca Muhammad Al-Haq, ittikhad kubura kuburi anbiya'ihim wa salihim masajid. Ya. Menjadikan tempat kubur para nabi dan orang-orang salih dari kalangan mereka sebagai masjid, yaitu tempat beribadah, melakukan sujud dan melakukan ibadah-ibadah lainnya yang seharusnya dilakukan di masjid. Ya. Ini adalah termasuk surah min suwaril ghulu, termasuk bentuk dari bentuk-bentuk ghulu, ya, ketika seorang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, ya, kuburan seorang menjadi sebagai tempat beribadah, ya. Asy-Syarh berkata Syekh Shalih Fadhilullah Ta'ala dalam syarahnya, mimma 'ala al-jahil min ahli kitab wa ghairihim ittikhad quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid, termasuk dari hal yang dilakukan ahli jahiliyah baik dari kalangan ahlul kitab ataupun selain mereka adalah menjadikan tempat dikuburnya para nabi mereka dan orang-orang saleh sebagai tempat sujud, sebagai tempat beribadah seperti masjid. Wa hadza kana wa la yazal 'inda al-yahud wan nasara, dan hal ini ada dan masih ada pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wa inda musyrikil Arab, demikian pula hal ini dilakukan oleh sebagian atau dilakukan oleh kaum musyrikin di kalangan Arab, wa indal muntasibina ilal Islam mimman ya'budunal qubur wal adriha, demikian pula hal ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menyembah kubur, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada makam-makam dan kuburan, menunjukkan peribadatannya, doanya, ya, sedekahnya, menunjukkan, ya, menunjukkan doanya, amalan-amalan solehnya, ya, untuk kuburan tersebut. Ya, perhatikan, menunjukkan doanya, menunjukkan ibadahnya, bukan menunjukkan pahala dari ibadahnya, ya. Jangan disalahpahami, ya. Karena ada perbedaan antara menunjukkan ibadah dengan menunjukkan pahala ibadah, ya. Menunjukkan ibadah artinya kita sholat, ya, kita sholat untuk si fulan. Ya, seperti kita sholat untuk Allah, kita sholat untuk si fulan. Ini syirik. Karena ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menunjukkan pahala untuk si fulan bukanlah satu kesyirikan, ya. Dan ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ya. Ada yang mengatakan ya hanya pada ibadah-ibadah tertentu. Ya, ada yang mengatakan bebas pada seluruh ibadah. Misalnya saya bersedekah untuk si fulan, atau saya melakukan suatu amalan pahala dan pahalanya untuk si fulan, atau saya menunaikan hutang untuk hutangnya si fulan. Maka ini ya secara umum ya dibolehkan, meskipun ada perselisihan antara apakah semua ibadah boleh dalam hal ini atau tidak. Ya, apakah hanya ibadah-ibadah tertentu atau seluruh ibadah. Yang jelas ini tidak bisa disamakan, ya, berbeda ya antara ini dengan menunjukkan peribadatan. Artinya kita bersedekah, ya, seperti kita bersedekah untuk Allah, kan, tapi ini bersedekah untuk si fulan. Kita bersolat untuk Allah Subhanahu wa taala, ini solat untuk fulan. Ini yang syirik. Yang kita bahas di sini adalah seperti ini. Bukan yang kedua, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan pahalanya untuk si fulan, bukan seperti ini. Wa ahlul kitab hum awwalu man amila dzalik. Orang-orang ahlul kitab, mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan demikian, kemudian dicontoh oleh sebagian dari kalangan orang-orang yang mengaku kaum muslimin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid." Ala fala tattakhidul qubur masajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid, ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Ya, jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, larangan dari Rasulullah SAW untuk menjadikan tempat kuburan sebagai ya tempat ibadah. Ya, sebagai tempat beribadah. Yani musallayat usalluna indaha, yaitu tempat-tempat sholat yang mana mereka sholat di sisinya. Li'anna sholat indaha wasilatun ila ibadatiha wa inkana musalli yusalli lillah. Karena sholat di sisinya, yaitu menjadikan tempat-tempat yang ada kuburan padanya, atau kuburan-kuburan orang wali-wali dan para sholih sebagai tempat melakukan sholat dan melakukan ibadah, ya, wasilatun ila ibadatiha, menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat sholat, ia adalah, ya, wasilah kepada mengibadahi tempat tersebut. Wa in kana musalli lillah yusalli lillah, walakin idza shalla inda qabrin fa inna hadha wasilan ila ibadati, walaupun seorang salat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jika ia salat pada kuburan, di sisi kubur, maka ia menjadi wasilah kepada peribadatan kubur tersebut. Ya, artinya seorang bisa mengatakan saya salat di sisi kubur wali fulan atau kiai fulan atau ustaz fulan atau syekh fulan, saya tidak mengibadahinya. Saya sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, benar. Kamu sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini bisa menjadi wasilah. Ya, bisa jadi awalnya kamu salat untuk Allah, lama-lama syaitan menggoda sehingga kamu salat kuburan. Untuk kuburan tersebut. Atau tidak demikian. Anggaplah tidak demikian. Kamu salat sampai akhir hayat kamu salat di si kuburan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang melihat kamu salat di sana, sebagian orang mengira, ya, wah, si fulan dan ia termasuk orang soleh salat di kuburan wali fulan, berarti dia mengibadahinya. Kemudian mereka ikut mengibadahinya. Ya, mengira bahwasanya kamu mengibadahinya, maka mereka ikut mengibadahinya. Oleh karena itu para ulama melarang hal-hal yang menjerumuskan kepada hal seperti ini, menjerumuskan kepada syirik. Ya, seperti misalnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala akan tapi di sisi kuburan. Di sisi kuburan. Benar kamu menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi orang bisa jadi mengira kamu menyembelih untuk ya, kuburan sehingga lalu mereka mengikutinya. Lalu mereka mengikuti menyembelih untuk kuburan tersebut. Ya. Maka perbuatan seperti ini ya, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur para wali dan orang-orang saleh adalah satu hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Meskipun ia bukan kesyirikan, akan tapi ia bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, maka dilarang. Maka dilarang. Perhatikan, bukankah pertama kali kita ketika kita sudah menceritakan tentang awal terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Awalnya mereka membuat patung-patung tersebut, apakah mereka mengibadahinya? Tidak. Mereka membuatnya hanya ya agar mereka semangat beribadah, mengingat bahwasanya orang tersebut ada. Demikian pula sebagian orang-orang sekarang, mereka beribadah di kubur, mereka bilang apa? Kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan beribadah di kubur, kenapa? Atau ditaruh kubur di masjidnya, kenapa? Biar kita ingat bahwasanya ya, dahulu orang tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah semangat kita. Lalu apa yang terjadi pada kaum Nuh? Apa yang terjadi kaum Nuh? Mereka pada akhirnya generasi berganti, lalu generasi yang berikutnya mengibadahi ya patung-patung tersebut. Maka ini juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada kaum muslimin. Ya, awalnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu di sisi kubur, lalu kemudian generasi berikutnya mengira ia beribadah pada kubur tersebut dan melakukan. Nah, ini bukan ya, bukan suatu hal yang tidak terjadi. Ini hal ini ya, ada kisah-kisah yang menceritakan hal ini terjadi. Ya, hal ini terjadi. Ya, seperti ada kisah yang bahkan pada akhirnya ya, kisah dua orang. Ya, saya diceritakan oleh salah satu syekh ketika saya belajar di sana. Ada dua orang ya, yang mana menguburkan keledai mereka. Keledai yang selama ini membantu mereka ya, membantu mereka untuk kebutuhan-kebutuhan mereka berdagang dan selainnya. Keledai tersebut ya masih lalu mereka kuburkan ya, karena mereka ingat keledai ini sudah membantu mereka sejak lama, seakan-akan sudah ya berteman dengan mereka. Mereka sering ya bolak-balik ke kuburannya, mungkin dibersihkan segala macam ya. Lalu orang-orang lihat ya, lalu orang-orang lihat, mulailah orang-orang mengira ini kubur orang saleh mungkin. Kenapa? Karena sebulan dua orang itu sering datang bolak-balik ke kubur tersebut. Mulai mereka melakukan ya berkumpul ke sana dan hal-hal lainnya. Hingga pada suatu saat ya, dua orang yang tadi berselisih karena suatu hal, lalu salah satu dari mereka bersumpah atas nama penghuni kubur tersebut, padahal ia tahu ya bahwasanya ya penghuni kubur tersebut adalah keledai yang ia kubur. Padahal sumpah hanya boleh dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah boleh dilakukan atas nama Allah, hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini bahkan belum berganti. Belum berganti masanya. Belum berganti generasinya. Ia sendiri yang menguburkan keledai tersebut. Akan tapi kemudian ia jatuh kepada hal yang mana seharusnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tujukan kepada penghuni kubur tersebut yang mana ia tahu itu adalah keledainya. Lalu bagaimana kalau enggak masa berganti? Lalu bagaimana kalau generasi berganti? Orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang tidak mengerti ilmu mulai melihat dahulu si fulan sering salat di kubur si fulan. Lalu ia mengira bahwasanya orang yang salat tersebut untuk mengibadahinya, maka mereka mengikuti mengibadahinya. Ini hal yang dikhawatirkan. Oleh karena itu dilarang hal seperti ini. Fa inna hadza wasilah ila ibadah, maka tindakan seperti ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan adalah wasilah kepada mengibadahi kuburan tersebut. Fakaifa idza da'a al-qabr wastajadda bihi wastaghatha bihi kama yuqal an indal adriha, maka bagaimana pula atau apalagi jikalau seorang ya berdoa meminta kepada penghuni kubur tersebut ya wastajadda bihi wastaghatha bihi, memohon ketika terjadi kesulitan maka ia ya mulai menyeru para penghuni kubur tersebut ya. Kama yuqal an indal adriha, sebagaimana saat ini banyak terjadi atau banyak dilakukan ketika ya atau di kuburan-kuburan, di makam-makam ya. Awalnya sebagian orang berdoa kepada Allah ya melalui atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan. Generasi berganti-berganti, lama-lama yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Yang dipanggil penghuni kuburan tersebut. Ya, ya fulan bin fulan, selamatkan saya. Ya fulan bin fulan, bebaskan hutang saya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Ada seperti ini. Sebagaimana bahkan sebagian ada yang mengatakan idza ayyakal umur fa alayka bi ashabil kubur. Kalau perkara itu sudah menyulitkan kamu, ya, kehidupan dunia yang menyulitkan kamu, maka panggillah para penghuni kubur. Ada seperti ini. Ya. Ya Syekh fulan, selamatkanlah kami, padahal ia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi harusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ya sebagian orang beribadah di sisi kuburan si fulan, lama-lama sebagian orang bahkan memanggil dan meminta kepada fulan tersebut yang ada di kuburan. Hada min dinil jahiliyah. Ini masuk agama jahiliyah min Yahud wan Nasara wa ghairin, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma amma ra'at fi ardil Habasyah min al-kanais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ya Ummu Habibah dan Ummu Salamah ya bercerita tentang apa yang mereka lihat di bumi Habasyah ya Ethiopia dari gereja-gereja, wa ma fiha min at-tasawir ya, dan gambar patung-patung dan serta gambar-gambar yang ada di sana. Lianna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarat ila Habasyah ma'a zawjihima al-hijrah al-ula. Karena keduanya yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah berhijrah ke Habasyah ya ketika hijrah pertama bersama kedua suaminya yang pertama. Ya, di masa awal ketika awal-awal kaum muslimin ya, ketika itu Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah ya Ethiopia, karena Ethiopia ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang adil ya, dan ia seorang yang beragama Nasrani ya, seorang yang beragama Nasrani lebih mudah menerima kaum muslimin dibandingkan ya kaum musyrikin Mekah saat itu. Lebih mudah menerima kaum muslimin bandingkan kaum musyrikin Mekah itu. Bahkan mereka, bahkan rajanya sampai kepada masuk Islam ya. Rajanya sampai masuk Islam. Kaum muslimin diterima di sana dengan ya diberi keadilan, diberi perlindungan, hingga kemudian ya setelah Rasulullah SAW atau sebagian mereka kemudian ada yang pulang, kemudian ya ikut hijrah ke Madinah dan sebagian yang lain ya. Ya pada akhirnya mereka ya bergabung bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ini disebut dengan hijratul ula, hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah ya. Maka dalam kisah ini Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya, keduanya saat itu bersama suaminya yang pertama ya, bersama suaminya yang pertama mereka ikut pergi ke Habasyah ya, ikut berhijrah ke sana. Di sana adalah negaranya, negeri kaum Nasrani, banyak gereja-gereja ya. Lalu mereka bercerita. Ya, sebutkan bahwasanya hal ini terjadi di akhir hayat Rasulullah SAW. Atau saat Rasulullah SAW sedang sakit. Ya, ketika itu banyak istri-istri beliau Rasulullah SAW sedang berkumpul. Ya, Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita bahwasanya tentang apa yang pernah mereka lihat. Ya, apa yang pernah mereka lihat di bumi Habasyah dari gereja-gereja yang dipenuhi oleh gambar-gambar dan patung-patung. Ya. Farasa fi biladil Habasyah al-kanais al-mudahrafa biha suwar. Maka mereka melihat, maka keduanya melihat di bumi Habasyah gereja-gereja yang mana di dalamnya tempat patung-patung dan gambar-gambar. Pada kata dzalik, keduanya saling menceritakan demikian pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, dalam keadaan beliau sedang dalam keadaan sakit ya, dan di akhir hayat beliau, kata Rasulullah SAW, ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajul shalih awil abdu shalih banau ala qabrihi masajid. Mereka adalah kaum yang mana jikalau meninggal dari kalangan mereka seorang laki-laki yang saleh, awil abdu shalih atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masajid, mereka pun membangun masjid di atas kuburnya. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka buat gambar-gambar dan patung-patung tersebut. Kata Rasulullah SAW, ulaika syirarul khalqi innallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Perhatikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya sahih dan dipercaya kesahihannya ya, tidak diragukan kesahihannya ya. Akan tetapi masih ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukan demikian. Masih ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukan demikian. Ketika seorang meninggal, maka dibangun di atas kuburnya masjid. Ini masjid makam Syekh Fulan. Ya. Ini masjid makam Syekh Fulan, ini masjid makam ulama Fulan. Tentu hal ini tidak diperbolehkan. Ini adalah hal yang telah disebutkan, diperingatkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya ini. Dan juga dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, ala fala tattakhidul qubur masajid, jangan kalian jadikan kubur itu sebagai tempat beribadah. Ya, tempat ibadah. Oleh karena itu, jika ada kuburan dan ada masjid, ya, kuburan dalam kuburannya ada dalam masjid, maka dilihat mana yang lebih dahulu. Apakah kuburannya yang lebih dahulu atau masjid yang lebih dahulu? Maka kalau misalnya kuburan lebih dahulu, masjidnya dipindahkan. Kalau masjid terlebih dahulu, maka kuburannya diangkat dan dipindahkan dengan cara yang baik tentunya. Kalau misalnya nggak bisa kuburan dipindahkan, masjidnya dipindahkan. Agar tidak ada sholat di tempat yang di masjidnya ada kuburan padanya. Kenapa? Tadi masih. Awalnya mungkin hanya sebagai pengingat atau masjid sholat kepada Allah SWT, lama-lama mulai orang-orang berdoa dan menyeru kubur penghuni kubur-kubur tersebut. Ya. Menyeru penghuni kubur-kubur tersebut. Dan para penghuni kubur tersebut, seandainya mereka orang soleh, pasti tidak akan berdoa terhadap perbuatan seperti ini. Kemudian perhatikan kisah ini. Pada kisah ini kita sebut faedah yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan hal ini ya, di sakit akhir hayat beliau. Ya, menunjukkan betapa pentingnya hal ini, syirik, dan juga mengetahui tentang syirik, berhati-hati dari syirik, dan mengajarkan tentang tauhid. Dalam keadaan sulit, beliau masih menyempatkan diri untuk mengajarkan hal tersebut. Dan ini juga menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwasanya belajar tauhid bukan suatu hal yang ringan. Ya, saya sudah belajar tauhid 2 tahun, 3 tahun, masa masih belajar tauhid lagi kayak anak baru pertama kali ngaji aja. Tidak seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh meremehkan pengajaran tentang tauhid. Tidak boleh meremehkan pengajaran tentang tauhid, baik seorang yang belajar ataupun seorang yang mengajar. Ya, Rasulullah SAW awal dakwahnya tauhid. Dari awal dakwahnya adalah tauhid, dan hingga akhir hayat beliau, beliau masih mengajarkan tentang tauhid. Pentingnya tauhid ini selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, masih penting mempelajari tentang tauhid ini. Masih penting mempelajari tentang tauhid ini. Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang paling penting. Maka hendaknya ya, seorang dai, seorang pengajar, jangan lupa menyisipkan atau jangan lupa mengajarkan tentang tauhid, ya. Ia hendaknya mengajarkan tauhid secara khusus, dan ketika mengajarkan pelajaran-pelajaran lainnya, ia sisipkan pelajaran tentang tauhid, ya. Ia sisipkan pelajaran tauhid. Hendaknya ia mengajarkan tauhid dengan berbagai cara bagi ya masing-masing. Tak ada tahapnya. Masing-masing ada tahapnya. Misalnya, ya kalau orang yang sudah besar, mungkin bisa diajarkan tauhid, ya, secara definisi, secara pelajarannya, ya. Kalau yang sudah lebih, ya sudah pernah belajar tauhid yang dasar, mulai kepada yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam lagi. Kalau masih anak-anak, mungkin dengan apa, anak-anak kecil diajarkan dengan ajarkan apa? Mengajarkan doa, mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan doa kepada seorang anak itu mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan ia hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada kesulitan, memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih ada sebenarnya bagian dari pembahasan ini, akan tapi karena waktunya sudah hampir isya, insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.